Pianisti Kota Ukir Jepara, luar biasa Jepara. Siap. Sama-sama kita goyang ya. biasa sekali. Aduh, sampai bletoan-bletoan kape ya. Oke, terlalu rindu sudah spesial buat semuanya.